sana, kau pernah pilih menyapa. Suasananya bagaikan pesta kalangan mewah. Sebuah meja jarak terisi, disitulah ku berharap menyepi, menikmati lingkungan manusia yang bergaya. Segelas anggur murni abad lalu, sentuhan sisa tahun 1060. Kulayangkan pandangan melintari sekelilingku, berbagai rupa yang datang menguji penampilannya, bagai semacam kontes busana yang menyolok mata. Grand Premier terlukis untuk malam nanti, terletak di tiap sudut publikasi. Semarak suasana kehidupan di Astoria. Rasa sayang jangan pulang, siono naman nisek mencuri hati beta. Dengan lagu berdansa orang pun suka-suka, beramai-ramai di Astoria, Astoria, Astoria. Jangan pulang, siono nama manis.